Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan penjelasan semuanya rahimahullahu taala. Assalamualaikum rahimahullahu taala menyebutkan tentang ta'rif mustalah dan faedahnya. Dan menjelaskan macam-macam khabar yang sampai kepada kita, hadis, khabar, athar, hadis qudsi. Beliau rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, aqsamul khabar bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Macam-macam khabar jika dilihat dari jalan penukilannya kepada kita. Jalan penukilan maksudnya ada yang diriwayatkan oleh orang banyak, ada yang diriwayatkan oleh orang sedikit. Ini maksudnya bi'tibar turuq. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yanqasimul khabaru bi'tibari turuqi naqlihi ilayna ila qismain. Terbagi khabar jika dilihat dari jalan penukilannya kepada kita kepada dua bagian, mutawatir wa ahad. Yang perlu kita ingat, ilmu alat, ilmu nahu, ilmu usul fiqh, dan ilmu mustalah, seorang talibul ilmi sunni, ia mesti dia ya talaqqa, bertalaqi dari seorang alim sunni. Karena tiga bidang ilmu alat ini sangat rentan disusupi oleh ahlul ahwa wal bid'ah, fiqrah-fiqrah ahlul ahwa wal bid'ah. Nahu, usul fiqih, demikian juga mustalah. Di antaranya adalah pembahasan kita sekarang ini, taksim al-khabar ila mutawatir wa ahad. Dakhala min hadha bab ahlul ahwa wal bid'ah bi raddi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pintu inilah ahlul ahwa wal bid'ah menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah dengan alasan ini hadis-hadis ahad. Asy-Syamu'i rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, amma taqsimul hadis ila ahad wa mutawatir fa huwa taqsimun mubtada. Wa awwalu ma ibtada'a hadza هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعدهم وهو عن الحق أصم. قد الله رحمه الله تعالى قد سموك رحمه الله pembagian hadis kepada ahad dan mutawatir itu adalah pembagian yang mubtada', yang bid'ah, yang awal mula mengadakannya adalah Abdurrahman bin Kaisan al-Asam, yang kata para ulama kita dia justru asam dari al-haq. Wa tabi'ahu ala dhalika tilmiduhu Ibrahim ibn Ismail ibn Ibrahim Asy-Syahir bin Ulayyah diikuti pembagian ini oleh muridnya Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim yang masyhur dengan Ibnu Ulayyah. Siapa dia? Wahuwa ay waridu Ismail. Jadi Ibrahim bin Ismail. Kalau ayahnya yang Ismail bin Ibrahim itu min masyayikh Imam Ahmad rahimahullahu taala wa min rijal syaikhain. Kata semua bila rahimahullah, kalau Ismailnya, ayahnya Ismail bin Ibrahim itu gurunya Imam Ahmad, termasuk Syekh Ahmad, termasuk rijal syaikhain Bukhari Muslim. Tapi kalau putranya Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim adalah Jahmiyun Jirt. Dia seorang Jahmi tulen. Ini yang perlu diingat. Adapun para ulama kita, masya Allah, hadza taksim. Para ulama kita berjalan dengan pembahasan yang seperti ini, ya, karena demikianlah dibahas kitab-kitab mustalah. Dan yang sering saya ingatkan, yang membedakan pembahasan Ahlus Sunnah, pembahasan Ahlus Sunnah dengan mereka Ahlul Ahwa wal Bid'ah, ya, kalau mereka Ahlul Ahwa wal Bid'ah, yang mereka inginkan dengan membagi hadis kepada mutawatir dan ahad, itu ingin menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Betul, banyak mereka tolak hadis-hadis tentang masalah akidah dengan alasan itu hadis-hadis ahad. Kata mereka hadis ahad yufirudzan, sehingga tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Itu maksudnya mereka. Mereka bagi hadis kepada mutawatir dan ahad itu untuk menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlul ahwa wal bidah. Jadi pahami kenapa mereka membagi. Ya, mereka ingin dengan kaidah tersebut menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam masalah akidah. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di kitab beliau Al-Muqtarah, kata beliau rahimahullah taala, Ahlus Sunnah kita semua wajib hadis sahih, apakah itu hadis mutawatir atau hadis ahad, wajib kita semua naqbadu, menerimanya. Satu ibarah yang beliau luruskan, tidak kita katakan wajib al-amal bihi, tidak kita katakan wajib beramal dengannya, karena bisa jadi hadis sahih tapi terkait dengan amalan yang sunnah, bisa jadi hadis yang sahih tapi terkait dengan amalan yang bukan wajib, sehingga bukan dengan ungkapan wajib beramal dengannya, tapi wajib untuk diterima. Kalau itu masalah akidah, wajib untuk diyakini, ya. Kalau itu akidah yang harus tidak diyakini. Kalau masalah amalan, dilihat apakah kalau itu isinya masalah amal yang wajib, wajib diamalkan. Kalau itu dilarangan, maka harus dijauhi. Sehingga dengan ibarah yang disebutkan hadis sahih, apakah dalam hadis mutawatir atau ahad, wajib al-qabul, wajib diterima. Nah, rahimahullahu ta'ala, mutawatir ta'rifuhu aqsamuhu wa tamthil ma yufiduhu. Yang pertama, mutawatir adalah ma rawahu jama'atun yastahilul fil adati an yatawata'u ala al-kadhibi wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang secara adat manusia mustahil mereka bersepakat, bersekongkol untuk berdusta, saking banyaknya. Misalnya satu tabaqatnya 20, yang meriwayatkan tabaqat berikutnya 30 misal, sehingga tidak mungkin mereka dari tempat yang berjauhan sekian banyak orang bersepakat, bersekongkol untuk dusta. Padahal zaman dulu apalagi tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Syekh Tabaqat melihatkan orang banyak yang tidak mungkin secara adat mereka bersekongkol untuk dusta. Dan mereka sandarkan kepada sesuatu yang mahsus yang bisa diindra. Wain qasimu ila qismain, terbagi dua, mutawatir lafzan wa ma'nan. Yani dia dinukilkan dari Rasul sampai-sampai kepada kita sampai kitab yang ia mengumpulkan hadis-hadis tersebut, Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seterusnya, sampai kitab-kitab yang mengumpulkan hadis tersebut, diriwayatkan dari Rasul sampai tercatat dalam kitab tersebut dengan lafaz yang sama, ya tentunya otomatis maknanya sama. Ini lafzan wa makna. Yang kedua, mutawatir secara mana saja. Banyak yang meriwayatkan tetapi dengan lafaz berbeda-beda, tetapi secara makna sama. Ini yang kedua. Qala rahimahullahu taala fal mutawatir lafzan wa ma'nan, mutawatir yang sampai kepada kita berupa lafaznya mutawatir dan otomatis makna juga mutawatir adalah mattafaqa ruwatu, yang sepakat para perawi yang ada lafzihi wa ma'na. Semua perawi meriwayatkan dengan lafaz yang sama dan otomatis tentunya sama makna. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis lafaznya diriwayatkan oleh orang yang banyak dan tentunya otomatis maknanya juga diriwayatkan oleh orang banyak. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan olehnya tempat duduk di neraka. Waqad rawahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min 60 sahabiyan. Telah meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat lebih dari 60 orang. Lebih dari 60 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Minhum, di antara mereka adalah al-asrah mubasyyaru bil jannah, 10 orang yang telah dikabarkan kabar gembira dengan surga, dan 50 orang yang lain. Qala wa rawahu an haula'i, kemudian dari 60 orang sahabat ini ya meriwayatkan hadis ini khalqun katsir, banyak orang. 60 orang sahabat meriwayatkan kepada sekian banyak tabi'in. Ini hadis yang mutawatir lafaznya dan maknanya. Qala wa mutawatir ma'nan, adapun mutawatir ma'nan hanya maknanya yang mutawatir karena perawi-perawi meriwayatkan berbeda-beda lafaznya. Mattafaqa fi riwayatu ala ma'nan. Ala ma'na kulli. Ya, para perawi meriwayatkan dengan sepakat secara makna global. Makna kulli makna global. Secara global maknanya sama. Semuanya ya menerangkan tentang masalah syafaat. Semuanya meriwayatkan tentang masalah haud. Walaupun dengan lafaz berbeda-beda. Wan farada kullu hadithin bi manul khas. Masing-masing ya bersendirian ini berbeda dengan menyebutkan makna yang khusus. Tapi secara global maknanya sama. Walaupun dengan lafaz yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Ini mutawatir makna. Diriwayatkan oleh setiap tabaqatnya. Diriwayatkan di setiap tabaqat oleh orang yang banyak. Secara makna global sama, tetapi masing-masing ada penekanan khusus di dalam masalah yang disampaikan. Misalnya contohnya hadis syafa'ah wal mashi al khufain. Contohnya ada hadis syafa'at dan hadis masalah mengusap dua khuf. Qala Ibnu rahimahullah taala wa li ba'dihim, sebagian mereka memiliki satu bait syair mengumpulkan sebagian hadis-hadis mutawatir makna. Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yah syafa'ah wal khawdu wa mashu khufaini wa hadhi ba'd. Hadhi ba'du. Ya, di antara yang mutawatir, yang mutawatir makna adalah hadith man kadzab, yani man kadzab 'alayya mutammidan. Wa man bana lillahi baitan wahtasab. Yang kedua, hadis keutamaan bangun masjid. Barang saya membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuk di surga, rumah di surga, istana di surga. Wa ru'yah, masalah ru'yatullah, ya, maksudnya kaum mukmin akan melihat Allah ru'ya. Wasyafa'a wal haud telaga wa masufain. Dan ini adalah sebagian hadis-hadis mutawatir. Wallahu a'lam bissawab.